Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Ibrahim dengan firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalum kafar." Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. "Innal insana lazalum kafar." Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan dan kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka atafaqquh fiddin, bermajlis di salah satu dari taman-taman syurga yang kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrim bin Malik bin Nawar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min Waladi Ismail alaihi salam. Keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Beliaulah yang telah bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia tentang ilmu agama. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama besar kaum muslimin, beliau mengomentari hadis di atas, "Faman utiyal ilmi faqad utiyal khaira kullah." Barang siapa yang telah diberikan ilmu, dibukakan pintu ilmu untuknya, berarti telah dibukakan sumber kebaikan untuknya. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, fahuwa mahrum, maka dialah orang yang merugi yang sesungguhnya. Jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada pembahasan hadis Jibril dan pada pertemuan akhir kita membahas rukun iman kepada Allah. Betul kan? Ya. Bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita bahas dari 6 rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Telah kita terangkan bahwa kalau sekedar menghafal rukun iman ada 6, maka non muslim pun hafal bahwa rukun iman itu ada 6. Ya. Cina jauh menayung, dayung bagi Cina-Cina yang belum Islam, padung bahwa rukun iman. Mungkin fasih mereka dalam menjawab bahwa rukun iman ada 6. Ya kan? Oleh karena itu, hendaknya menjadi renungan bagi kita sudah sejauh mana kita mengkaji dan memahami uraian ulama Islam tentang 6 rukun iman ini. Karena setiap dari 6 iman ini memiliki rukun-rukunnya. Dan kita telah membahas rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwa yang pertama, saya ulangi kembali secara ringkas, adalah al-iman biwujudillahi azza wa jalla wihdaniyatihi fi rabbihi fil alamin. Mengimani keesaan Allah, wujudnya Allah, keesaannya Allah di dalam mengatur alam semesta ini. Bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam mengatur alam semesta ini. Dalam ciptakan langit, ciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalam memberikan rezeki, menentukan jodoh dan seterusnya. Yang kedua adalah al-iman biwihdaniyatihi fil uluhiyyati. Beriman akan keesaan Allah Jalla wa Ala di dalam dalam hal ibadah. Maka dari seluruh ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Salat, doa, menyembelih, ya, bernazar, ya. Maka orang yang menyembelih untuk laut, menyembelih untuk tempat-tempat keramat, ya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak menjalankan, merealisasikan salah satu dari rukun iman kepada Allahu Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah bersamaan itu, dia juga memalingkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Ini hendaknya dipahami definisi syirik. Kata Syekh Muhammad bin Al-Wahhab dalam kitab Ya'lusul Salata, syirik itu adalah da'watu ma'allahi, da'watu ghairillahi ma'allah, adalah beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jangan dikira bahwa kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu, mereka selalu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Enggak. Terkadang mereka hanya beribadah kepada Allah, tetapi terkadang mereka juga memalingkan dari sebagian ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala terangkan dalam banyak ayat. Ketika mereka berada di tengah-tengah laut, diterjang oleh ombak, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka meminta hanya kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah. Falamma najjahum ilal barri fa idahum musyrikun. Begitu kami selamatkan mereka sampai ke darat, barulah mereka melakukan syirik kembali. Dan ayat-ayat yang menerangkan bahaya dan besarnya dosa syirik ini di dalam Al-Quran sangatlah banyak. Dan syirik merupakan kezaliman yang paling besar, yang pertama kali diperangi oleh seluruh para nabi dan para rasul yang diutus ke permukaan bumi ini. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa dari semenjak Nabi Adam hingga diutusnya Nabi setelah beliau, yang Abdullah bin Abbas menyebutkan 10 abad, itu tidak pernah terjadi kesyirikan. Setelah 10 abad setelah Nabi Adam, barulah terjadi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Dalam surat apa? Al-Baqarah. Ya. Mereka dahulunya manusia itu berada di atas agama yang satu. Fakhtalafu. Setelah itu barulah mereka berselisih. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Maka Allah pun mengutus para nabi dan para nabi yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dan hikmah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini ucapan Abdullah bin Abbas bahwa 10 abad setelah Nabi Adam bumi ini suci dari kesyirikan. Suci dari kesyirikan. Sampai datangnya sebuah masa manusia ghulu di dalam mengagungkan dan memuliakan orang saleh, yaitu zamannya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadhurunna waddan wala su'an wala yaghuts wa ya'uq wa qalu la tadhurunna alihatakum wala tadhurunna waddan wala su'an wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Mereka saling berpesan, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan wud, ya, wala tadhurunna waddan wala tadharunna waddaw wala su'ah, jangan pula kalian tinggalkan sesembahan kalian su'ah. Yaghuts ya'uq nasr. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan ayat ini bahwa 5 nama di atas tadi adalah nama orang saleh di zamannya Nabi Nuh. Mereka ulama, mereka tokoh dan orang-orang saleh yang dimuliakan. Kemudian mereka meninggal di satu tahun yang sama. Maka bersedihlah masyarakat di negeri tersebut. Kemudian datanglah bisikan dari syaitan, buatlah patung orang-orang saleh ini, gambar orang-orang saleh ini, agar kalian setiap kali memandang patung mereka, gambar mereka ini, akan termotivasi beribadah dan akan mengenang mereka kembali. Sehingga kalian dan sehingga tidak datang anak keturunan yang melupakan ulama mereka. Kemudian letakkan di tempat-tempat yang biasanya dahulu mereka duduk di situ. Maka dibuatlah patung gambar 5 orang saleh ini. belum disembah. Sekian lama, berapa lamanya tidak disebutkan. Yang jelas kata Abdullah bin Abbas, faqala alaihimul amad wa nusiyal ilm fa'ubidat bijahl. Generasi demi generasi silih berganti, itu belum disembah. Sampai datang sebuah generasi yang sudah jauh dari ilmu, barulah mereka menyembah gambar-gambar orang saleh tersebut. Mungkin mereka menganggap enggak mungkin orang tua kita meletakkan gambar-gambar orang saleh ini kecuali untuk bertabaruk, melahap berkah. Kecuali untuk dijadikan perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Maka begitu kesyirikan tersebut terjadi, maka Allah pun mengutus Rasulnya Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Yang menyebutkan bahwa Idris sebelum Nuh, kata para ulama, dia kata Syekh Utsaimin, dia telah mendustakan sekian ayat dalam Al-Quran dan telah mendustakan sekian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi setelah Nabi Adam. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat An-Nisa, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh sebelumnya dan para nabi yang datang setelahnya. Andai kata ada rasul sebelum Nuh, setelah Nabi Adam, maka akan Allah sebutkan, kata para ulama. Ayat yang kedua, Allah menyatakan wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan kami menjadikan seluruh para nabi yang diturunkan dan diturunkan kepada mereka kitab adalah dari anak keturunan Nuh dan Ibrahim alaihi salam. Jelas ya? Dalil dari hadis adalah hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang panjang yang menerangkan kepada kita syafaatul uzma maqaman mahmuda, nabi kita sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai pun dan tidak disunat, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam kemudian menyatakan innaka abu bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab kami. Maka Adam alaihi salam menjawab, innallaha qad ghadiba alayya ghadban lam yaghzab mithlah qat. Sesungguhnya Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang Allah belum pernah murka seperti itu. Maka mereka pun mendatangi Nabi Nuh alaihi salam kemudian manusia menyatakan innaka awwalu rasulin arsalahu Allah ila dunya. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama kali Allah utus setelah Nabi Adam ke permukaan bumi ini. Ini syahidnya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menyatakan Idris ini banyak di dalam kitab-kitab sejarah, kata Syekh Utsaimin. Banyak menyebutkan Nabi Idris sebelum Nuh alaihissalam. Ini kekeliruan yang amat fatal. Bertentangan dengan sekian ayat Al-Quran dan bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aqidatus salaf. Jelas ya? Ya. Maka syama' kita kembali lagi kepada sejarah terjadi kesyirikan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid beliau menerangkan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi sebabnya karena ghulu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan, di dalam memuliakan orang yang saleh. Memuliakan orang saleh memang bagian dari agama kita, tetapi tidak boleh melampaui batas keluar dari koridor syariah. Ini menerangkan kepada kita bahayanya sifat atau sikap lebay dan alay terhadap orang soleh. Gara-gara lebay dan alay, akhirnya dia mengucapkan kalimat-kalimat terhadap orang soleh tersebut yang mengeluarkan dia dari posisi manusia ke alam sembah-sembahan yang disembah selain Allah. Contohnya ini, tujuan awal membuat karikatur, gambar, foto, 5 orang soleh tadi bukan untuk menyembah. Tidak ada tujuan untuk menyembah sedikit pun. Tujuan utamanya untuk mengenang. Supaya anak keturunan kita kenal siapa ulama karismatiknya. agar kita termotivasi setiap kali melihat patung mereka, ya, gambar mereka. Tetapi begitu generasi demi generasi silih berganti, datang generasi yang sudah jauh dari nenek moyang mereka tersebut, mereka sudah berada dalam kebodohan jauh dari ilmu agama, mulailah gambar-gambar orang saleh tadi itu disembah. Dan ini pula yang kita khawatirkan. Beberapa tempat, musalla-musalla, warung-warung kopi, rumah-rumah dipajangkan foto-foto ulama karismatik. Yang pertama, dia menyelisih hadis Nabi yang melarang kita memajang foto makhluk bernyawa di rumah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Allah tidak, malaikat-malaikat rahmat Allah tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada seekor anjing. Enggak boleh bagi seorang muslim memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk menjaga kebun atau keamanan. Adapun anjing peliharaan senang-senangan ini tidak boleh. Bahkan di dalam beberapa hadis yang sahih, Nabi menyebutkan orang yang memelihara anjing sekedar untuk hiburan akan menghilangkan pahalanya setiap hari sebesar gunung Uhud. Gunung yang paling besar di Jazirah Arab di masa itu. Kemudian Nabi menyatakan tidak pula sebuah rumah yang di dalamnya ada foto-foto gambar-gambar makhluk bernyawa. Cuma Ustaz Haidabahnya pengantin tahun 70 kamu mengkawin, katanya. Pedih dah mengkawin. Sewa pelami matang mahar kamu pula. Nyo potonyo mereka pula kan sedih dah dia. Nah ini namanya kalau kita mau pakai perasaan. Apakah kita ragu akan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya? Nabi menyatakan innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadallahu khairan min. Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Al-Albani wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan itu dosa besar. Sebagian ulama. Dan sebenarnya apa sih manfaatnya kita memajang foto makhluk bernyawa di rumah? Apakah setiap hari kita semakin mesra, rumah tangga semakin harmonis? Enggak. Banyak kok pertengkaran suami istri terjadi di depan foto perkawinan mereka. Ya kan? Di depan foto perkawinannya. Dan sudah jelas-jelas hadis Nabi. Allah menyatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Itu sifat kaum mukminin. Allah berfirman wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain. Dia lebih memilih pilihan hawa nafsunya, pilihan hatinya, pilihan perasaannya daripada pilihan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas dia ngaku mukmin. Enggak pantas dia ngaku mukminah kalau seperti itu sifatnya, kata Allah. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Firman Allah dari surat Al-Ahzab. Dan yang kita khawatirkan mungkin hari ini tujuannya untuk mengenang, agar anak keturunan tayo itu rida ulama karismatik. Tapi siapa yang menjamin 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, nyo gedipek i warung kopi tayo oleh orang cik tayo awal pasti karena nyo penyebab datang rezeki karena usyrik, ya kan? Ini pasti orang tua kita memajang foto ulama, ini khusus ulama, buktinya bukan foto yang lain di tempat kita bekerja. Ini menunjukkan karena sumber berkah melahap berkah kepada makhluk ada syirik. Na'udzubillah, 200 tahun setelahnya datang generasi menyatakan agar kita beribadah, agar kita menitipkan ibadah kita dan menjadikan mereka sebagai perantara antara kita dengan Allah dalam beribadah. Syirik besar. Syiriknya Abu Jahal, Abu Lahab, yang Allah sebutkan di ayat ketiga dari surat Az-Zumar. ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa ma la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'una 'inda Allah. Surat Yunus menerangkan kesyirikan Abu Jahal dan partainya di saat itu, diantaranya menjadikan orang-orang yang mereka anggap saleh yang telah meninggal sebagai perantara antara mereka dengan Allah di dalam beribadah. Ini bahayanya ketika kita menggunakan perasaan dalam beragama. Ini rukun iman yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani keesaan Allah Jalla wa Ala dalam perkara ibadah. Saya ingin mengajak antum kembali untuk merenungi ayat yang saya nukilkan tadi yang menerangkan kepada kita pertama kali terjadi kesyirikan. Surat apa tadi? Surat apa? Al-Baqarah. Nah, mana truk mesti jemilau. Ketua. Taib. Yang pi urung teradang alatan alah tatata gitu kah? Dak tatata, pi kaim tua. Ya. Allah menyebutkan tadi bahwa semenjak Nabi Adam, Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Itu 10 abad mereka berada di atas tauhid. Tidak terjadi kesyirikan. Setelah itu fakhtalaf. Kata Abdullah bin Abbas, barulah terjadi kesyirikan yang saya nukilkan 5 nama orang saleh yang Allah sebutkan di dalam surat Nuh tadi. Coba antum renungi, Allah menyatakan fakhtalafu. Mereka tadinya umat yang satu kemudian berselisih. Allah sebutkan ketika terjadi kesyirikan mereka berselisih. Apa faedah yang dapat kita ambil? Bahwa akidah yang menyimpang adalah sumber perpecahan. Dan bahwa bukanlah persatuan tatkala manusia saling mentolerin atas kesyirikan. Jelas ya? Dan perselisihan yang paling besar, yang paling parah, yang paling dimurkai oleh Allah adalah perselisihan akidah, adalah perselisihan kesyirikan. Allah katakan fakhtalafu, padahal mereka ikhtalafu enggak, mereka sepakat bersatu padu satu kalimat untuk menjadikan gambar-gambar orang saleh tadi sebagai sumber berkah, perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Sepakat mereka satu kalimat, tetapi Allah katakan fakhtalafu, mereka berselisih. Jelas ya? Sehingga jangan termakan. Kita jaga persatuan kita. Jangan saling menyalahkan. Subhanallah. Kalau sesuatu yang dilakukan salah menurut Allah dan Rasulnya, kita benarkan? Kita lebih pandai dari Allah dan Rasulnya? Sejelas-jelas itu kesyirikan. Itu adalah sesuatu yang Allah dan Rasulnya katakan salah. Kita katakan benar. Tidak boleh kita salahkan. Allah dan Rasulnya menyalahkannya. Kita membenarkannya. Kita lebih pandai dari Allah dan Rasulnya. Kita lebih ingin, keinginan kita lebih baik daripada keinginan Allah dan Rasulnya. Inilah bahayanya ketika perasaan menjadi sumber hukum dan sumber suatu kesepakatan. Allah namakan mereka, katakan mereka berselisih. Padahal mereka satu kata untuk menyembah 5 patung orang soleh tadi. Tidak ada yang mengingkari. Kapan ada yang mengingkari? Tatkala Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ini menerangkan kepada kita bahwa syirik adalah sumber perselisihan, sumber perpecahan, dan bukanlah persatuan kalau saling membenarkan kesyirikan akidah yang menyimpang dari Islam. 13 tahun Nabi mensucikan bumi Allah di Mekah dari syirik. Sampai-sampai beliau terpaksa terusir karena mendakwahkan tauhid. Karena memperingatkan bahayanya kesyirikan dan meluruskan cara ibadahnya mereka. Sampai-sampai Nabi, malaikat Jibril turun menyatakan farraqa Muhammadun bainan nas. Muhammad ini telah memecah belah manusia. Maksudnya betul, beliau memecah belah. Artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad, terpecahlah manusia menjadi ahli tauhid dengan ahli syirik. Manusia yang beribadah dengan mengikuti sunnah beliau, dengan manusia yang beribadah mengikuti agama nenek moyang mereka. Maka kata Jibril alaihissalam, farraqa Muhammadun bainan nas. Muhammad telah memecah belah manusia. Kalau dakwah tauhid dan dakwah yang mengajak kepada sunnah Nabi dikatakan memecah belah manusia. Nah, betul. Dakwah tauhid dan dakwah sunnah memang memecah belah manusia agar terbedakan mana manusia yang mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. antara orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah dan membedakan manusia yang beribadah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari manusia yang beribadah mengikuti tata cara hawa nafsu yang dibuat-buat oleh manusia dan menyelisih daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farraqa Muhammadun bainan nas, kata Jibril. Muhammad telah memecah belah umat. Maksudnya terpisah-pisah dan menjadi nampak mana penegak tauhid mengikuti sunnah beliau dan mana orang-orang yang melakukan kesyirikan masih menggantungkan hatinya kepada selain Allah, bermitos dengan bulan Safar, ya, bermitos dengan bulan Syawal, ya, melahap berkah kepada tempat-tempat keramat, menyembelih kepada selain Allah, beribadah melakukan umrah, salat, haji dengan tata cara yang tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pecah belah, nampak beda. Dan itulah persatuan yang sesungguhnya. Karena Allah menamakan kesyirikan tadi adalah perselisihan, perpecahan. Oleh karena itu persatuan di dalam Islam adalah persatuan di atas konsep Islam. Yaitu di atas akidah yang sama. Nah, ini rukun iman yang kedua. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun iman kepada Allah yang ketiga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita harus mengimani akan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Jalla wa'ala. Sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa'ala, tidak menyerupai sifat makhluknya, tidak boleh ditakwil, ya, ditolak dan ditahrif. Kemudian yang ya, ini empat ya, yang pertama tadi mengimani wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani keesaan Allah dalam mengatur alam semesta. Yang ketiga, mengimani keesaan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Dan yang keempat, mengimani keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka orang yang menolak nama-nama atau sifat-sifat Allah, pada hakikatnya mereka belum merealisasikan iman mereka kepada Allah. Telah saya bacakan pada pertemuan yang lalu dari kitab Aqidatus Salaf Imam As-Sabuni, yang menerangkan bagaimana kaidah Ahlussunnah di dalam bab asma' was sifat. Bahwa mereka menerima, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak masuk logika dalamnya. Kita sifatkan Allah, kita namakan Allah dengan nama dan sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak boleh diselewengkan dari makna yang tersurat kepada makna lainnya tanpa dalil, tanpa petunjuk dari salaf, dan tidak boleh ditolak. Di sini ada poin penting bagi kita. Para ulama menyatakan bahwa sumber kekeliruan atau sebab utama sebagian orang menolak dan mentakwil sifat-sifat Allah adalah yang pertama tadi, at-takyif, memperbagaimanakan. Saya baca ayat Allah Ar-Rahman wa 'alal 'arsyi istawa bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha, bahkan kedua tangannya terbentang menginfakkan, memberikan sebagai sesuai dengan kehendaknya. Dia perbagaimanakan. Maka kata para ulama, manusia ini ketika memperbagaimanakan, maka yang terbesit di dalam benaknya, di dalam hatinya adalah dengan sesuatu yang telah dia lihat. Ya kan? Dia akan menganggap itu sama dengan sesuatu yang pernah dia lihat atau yang pernah dia dengar. Dan semuanya makhluk. Akhirnya dia, oh enggak mungkin. Kalau demikian, saya tolak, enggak mungkin. Karena penyebutannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Berarti saya takwil. Maksud dengan dua tangan adalah kekuatan, adalah nikmat. Maksud dengan istawa adalah istauna. Maka jawabannya, kata para ulama, lebih pintar dia daripada Allah dan Rasulnya. Lebih pintar dia daripada para sahabat Nabi, para tabi'in yang membiarkan ayat tersebut sebagaimana zahirnya yang bermakna di dalam bahasa Arab. Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Kalimat yada dalam bahasa Arab jelas. Kalimat istawa dalam bahasa Arab jelas, meninggi. mengatas, menempat. Bagaimananya? Ini yang tidak boleh kita tanyakan. Yang jelas sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluk, Allah tetap Akbar. Tidak sanggup saya pikirkan. Memang tidak disuruh pikirkan. Disuruh imani nama-nama Allah dan sifatnya. Bukan disuruh pikirkan. Kapan kita pikirkan, pasti kita akan mentakwil. Kewajiban kita dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah mengimaninya. Sebagaimana yang terdatang dalam Al-Quran dan Hadis dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Tanpa memperbagaimanakannya. Tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Jelas ya? Aman. Dan orang yang menyatakan, saya tidak mampu menyatakan istiwanya Allah karena menyerupai sifat makhluk. Maka kalau demikian, Anda tidak boleh menyatakan Allah Sami', Allah Basir, Allah melihat, Allah mendengar, Allah wujud ada. Karena tiga sifat ini juga ada pada manusia. Manusia punya sifat wujud, manusia punya sifat melihat, manusia juga punya sifat mendengar, mengetahui. Oh enggak, mendengarnya Allah beda dengan mendengar makhluk. Demikian juga istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Yang tersucikan dari segala kekurangan. Yang tidak dapat diperbagaimanakan. Tidak menyerupai sifat makhluk. Selesai. Ya. Tapi kalau dia takwil sebagai sifat, dia terima sebagai dia kontradiksi. Makanya betul ulama salaf katakan, man khalafa sunnah tanaqat, orang yang menyelisih petunjuk salaf dalam agama, banyak kontradiksi dalam dakwahnya, dalam pemahamannya. Dan istawa saya ingatkan di sini tidak boleh diartikan dengan semanyam. Mengartikan istawa dengan semanyam ini kekeliruan yang sangat fatal. Karena bersemanyam dalam kamus bahasa besar Indonesia artinya apa? Sinonim apa? Duduk, ya kan? Kalimat istawa yang diterangkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah, tidak ada satupun dari makna duduk di dalamnya. Tapi makna yang ala wartafa'a wa qasada wastaqarr. Empat ini makna yang datang dari ulama salaf. Meninggi, mengatas, ya. Bertempat dan menuju. Bagaimana ya? Sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tetap Akbar. Allah Khaliq. Allah Maha Kaya. Allah tidak diliputi oleh arah. Allah Akbar. Allah Ghani. Tidak sanggup saya pikirkan. Memang jangan dipikirkan. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengimani, bukan memikirkan. Ini dalam bab akidah. Jelas ya? Makanya telah saya bacakan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana Imam Malik marah ketika ada orang yang bertanya tentang istiwa bagaimananya, ya kan? Beliau menjawab, al-istiwa ma'lum, kalimat istawa dalam bahasa Arab ma'lum. Wal-imanu bihi wajib, mengimaninya sebuah kewajiban. Karena datang dalam sekian ayat dari Al-Quran, datang dari hadis-hadis Nabi, datang dari para sahabat Nabi. Wal-kaifu alu majib, bagaimananya kita enggak tahu, karena Allah tidak memberitahukan kepada Nabi-Nya. Nabi pun tidak memberitahukan kepada para sahabatnya bagaimana istiwanya Allah. Dan para sahabat pun tidak memberitahu kepada para tabi'in. Tabi'in juga tidak memberitahukan kepada kami. Wasu'alu anhu bidah, menanyakan bagaimananya istiwanya Allah. Ini adalah bidah. Karena Nabi tidak menanyakan kepada Allah. Nabi lebih cerdas, Nabi lebih semangat. Sebagian orang bertanya, baik kalau kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Karena Allah menerangkan dirinya beristiwa di atas arsy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau demikian, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Na'udzubillah. Dari perkataan yang seperti ini, kata para ulama, qif min haitsu waqaf, berhentilah kamu di mana Nabi, para sahabat, ulama salah berhenti di situ dalam bab akidah. Nabi turun kepada ayat 7 ayat dalam Al-Quran yang menerangkan istiwa Allah. Nabi tidak pernah bertanya, Allah di mana engkau sebelum menciptakan langit dan bumi. Nabi membacakan ayat-ayat istiwanya Allah kepada para sahabatnya. Tidak ada satu pun sahabat yang bertanya, di mana engkau kalau demikian sebelum menciptakan langit dan bumi. Para tabi'in, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam beragama. Tidak ada satupun yang bertanya kepada para sahabat, kalau demikian di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi. Kata Imam Malik, menanyakannya adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik. Ini bab asma wa sifat. Berulang kali saya tekankan ini. Karena penyimpangan dalam bab asma wa sifat sangatlah banyak. Ya. Penyimpangan dalam tauhid uluhiyah banyak, tetapi lebih banyak lagi kata para ulama dalam bab asma wa sifat. Banyak orang bagus tauhid uluhiyahnya, dalam bab asma wa sifatnya dia mumatsilah, dia mu'attilah, dia mulhidah. Dan telah ada kitab-kitab akidah seperti kitab At-Tahawi disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Isbulus, terangkan sejarah terjadi penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Yang pada dasarnya adalah menggunakan akal. Yang kedua, karena banyaknya kitab-kitab filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di zaman khalifah yang jahat Ma'mun, yang memenjarakan Imam Ahmad dan mencambuk Imam Ahmad sampai tulang punggung beliau patah, dan membunuh sekian ulama, dan memerintahkan tokoh ahlul bidah di masa itu yang bernama Ibnu Abi Duat menerjemahkan kitab-kitab Yunani yang membahas filsafat ke dalam bahasa Arab. Ini sumbernya. Nah, jelas ya. Berikut ini saya bacakan 4 kaidah penting dalam bab asma wa sifat. Berapa menit lagi ya, Tani? Atau kita masuk ke diskusi? Masuk ke diskusi setelah saya bacakan 4 kaidah penting ini. Demokrasi, kembalikan ke yang banyak ya. Kalau saya ingin ditanyakan silakan, atau Ustaz lanjutkan. Kalau tidak ada saya lanjutkan dengan 4 kaidah ini. Sepertinya ada juga. Baik ya, saya ringkas. Kaidah yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Lum'atul I'tiqad, ada 4 kaidah penting dalam permasalahan asma dan sifatnya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Al-wajibu fi nususil kitab wa sunnah ibqa'i dalalati ala zahiriha min ghairi takyirin li anna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam yatakallam bilisanil arabi. فواجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسول على ما هي عليه في ذلك اللسان ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بغير علم. Kata beliau, kaidah yang pertama merupakan sebuah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah dalam menyikapi nas Al-Quran dan hadis yang menerangkan nama-nama atau sifat-sifat Allah, agar dia membiarkan ayat tersebut sesuai dengan zahirnya dalam bahasa Arab. Zahirnya bagaimana? Zahirnya dalam bahasa Arab sesuai dengan keagungannya Allah, bukan zahir dengan sifat makhluk. Jelas ya? Di dalam bahasa Arab. Jangan diubah-ubah, jangan ditakwil. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang nyata. Nabi berbahasa dengan bahasa Arab. Maka wajiban kita membiarkan dilalah ayat atau hadis tersebut dengan bahasa Arab yang dipahami di saat itu, dan karena mengubahnya, mentakwilnya dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat, ini bentuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu, kata ulama. Jelas kan? Baliyadahu mabsuutatan. Oh, maksud kedua tangan adalah kedua kekuatan. Takwil. Karena yad dan hukum makna dasar dalam bahasa Arab bukan ya, bukan itu, tetapi sesuatu yang sudah dimaklumi. Bagaimana? Ya, itu yang jangan dipikirkan. Kedua tangan hakiki sesuai dengan kaukannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk. Gak sanggup saya mikir. Jangan dipikir. Pasti gak sanggup. Sebenarnya kalau kita pikir dengan akal sehat, bisa aja. Antara makhluk aja, tangan bisa berbeda, beda apalagi antara Al-Khaliq dengan makhluk. Dan Allah yang memerintahkannya. Andai kata kita Allah tidak memerintahkannya, tentunya kita tidak boleh menisbatkannya kepada Allah. Kalau diterjemahkan, ditakwil kepada kekuatan, maka ini bentuk kekufuran. Karena kekuatan Allah bukan cuma dua. Banyak. Ya kan? Kalau ditakwil kepada makna nikmat, berarti dia membatasi nikmat Allah cuma dua. Padahal Allah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tak terhitung. Jelas kan? Memang di dalam bahasa Arab kalimat ya terkadang digunakan bermakna nikmat. Mereka menyatakan li zaidin alayya nikmah. Li zaidin alayya yadun. Ini dimaklumi dalam bahasa Arab. Bagi Zaid yad atas saya. Yad maksudnya nikmat yang harus saya berikan untuk dia. Kapan ini? Apabila ada indikasi, tapi itu bukan makna dasarnya. Hukum asal dalam makna ke sebuah kalimat adalah kepada makna dasarnya. Tidak boleh dikeluarkan dari makna dasarnya kepada makna yang bukan makna dasarnya kecuali dengan dalil. Dan di antara dalil dalam memahami ayat asma wa sifat adalah pemahaman mereka para salah para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang telah jelas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang merekomendasi pemahaman mereka dalam beragama. Ini yang pertama. Kaidah yang kedua kata beliau, ini khusus dalam bab asma wa sifat, bahwa nama dalam asma, bahwa nama-nama Allah seluruhnya maha tinggi, tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang kedua, dalam masalah asma Allah, bahwa nama-nama Allah itu tak terbatas dengan jumlah yang tertentu. Ini hendaknya dipahami. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, walillahil asmaul husna. Walillahi asma. Allah menggunakan al-istighraqiyah yang yufidul umum, menerangkan namanya baik yang tak terhitung. Dalil dari hadis yang menerangkan nama Allah itu tak terbatas. Tidak ada yang mengetahui jumlah yang sifatnya terbatas kecuali Allah. Tapi nanti akan kita lewati hadis yang bahwa yang kita ketahui dalam Al-Quran dan hadis itu ada 99. Adapun nama Allah tak terbatas. Berikut ini dalilnya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis masyhur, Nabi menyatakan, Nabi berdoa, as'alukallahumma bikul ismin huwal. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsa, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au anlamtu ahdan min khalq, yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Au istathartha bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini syahid. Atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu yang tidak ada yang mengetahuinya selainmu. Ini menerangkan apa? Bahwa ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Dan juga hadis yang lainnya, Nabi berdoa, Allahumma inni la uhsi 'alaika tsana'an anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian untukmu sebagaimana engkau memuji dirimu. Sisi pendalilannya bahwa di antara bentuk pujian kepada Allah adalah dengan menyebut namanya. Nabi menyatakan saya tidak mampu membatasi. Ini juga menerangkan bahwa nama Allah tak terbatas. Jelas ya? Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang bunyinya innalillahi 99 nafsa tis'allamsan innalillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Berarti Allah memiliki 99 nama yang menghafalnya. Ihsa itu sebenarnya kalau diterjemahkan menghafal, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Raji enggak tepat. Ihsa itu maknanya menghafal, mentadaburi maknanya, ya, merenungi, mentadaburi maknanya dan merealisasikan kandungan makna dari nama-nama itu. Dia tahu nama Allah Al-Alim, maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga dia takut untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sekedar menghafal dengan kasidah. Jelas ya? Ini makna ihsa. Barang siapa yang mengihsa, kata Nabi. Kata Pak Syekh Abdul Aziz Rajhi, ya, yang mensyarah tafsir Ibnu Katsir dan ulama yang lainnya, bahwa makna ihsa menghafal, mempelajari, mentadaburi maknanya dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna ihsa. Nah, Nabi menyatakan Allah memiliki 99 nama yang mengihsa'nya akan masuk syurga. Kata para ulama, hadis ini sama sekali tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Bagaimana? Sebagai contoh, kata para ulama, untuk mudah dipahami. Saya punya uang 1000 untuk sedekah. Apakah menunjukkan uang yang mengucapkan tersebut cuma 1000? Kan enggak. Cuma untuk sedekah ada 1000. Jelas ya? Ini ya maknanya. Kedua, Nabi ingin menyebutkan keutamaan orang yang menghafal, mengetahui makna dan merealisasikan kandungan 99 nama ini dalam kesehari-hariannya dengan keutamaan syurga. Bukan untuk menerangkan pembatasan nama Allah. Jelas ya? Dari ini kita mengetahui fatalnya orang yang menyatakan sifat 20. Karena kalau dikatakan sifat Allah cuma 20, berarti nama Allah cuma 20. Karena seluruh nama Allah mengandung sifatnya. Walillahul asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama al-alim. Allah memiliki sifat al-ilm. Beda dengan makhluk. Dia punya nama baik, tapi belum tentu memiliki sifat tersebut. Namanya karim, dermawan, ureung, krit, ya, luar biasa. Pelitnya luar biasa. Tapi Allah asma'ul husna, seluruh nama Allah mengandung sifatnya. Nah, dalam hadis yang kita ketahui dalam Al-Quran dan hadis, nama Allah ada berapa? 99. Berarti 99 nama Allah juga menerangkan kepada kita mengandung 99 sifat Allah. Ya, jelas ya? Bahwa karena seluruh nama Allah mengandung sifat Allah. Setiap nama Allah sudah pasti mengandung sifat Allah. Tetapi setiap sifat Allah belum tentu itu nama Allah. Jelas ya? Baik. Ini sifat Allah, misalkan Malikul Mulk. Atau Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Kan tidak dinamakan Allah namanya yaf'alu ma yasha. Jelas ya? Baik. Maka menyatakan sifat 20 jelas bertentangan dengan hadis ini. Apa medang sifat 20? Wujud, idam, baka, padai baka, baqa bahasa Arab. Ya kan? Baka nama urung. Ya. Baik. Kemudian dari hadis ini kita memahami ya, kekeliruan orang yang membatasi nama Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah tertentu. Kemudian kaidah yang berikutnya tentang nama-nama Allah, bahwa nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal tapi hanya dengan syar'i. Kemudian kaidah yang ketiga tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Baik, karena sudah azan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.